Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat, kalau tidak salah, Al-Ma'arij, innal insan khuliqa halu'a idza massahu syarr jazua wa idza massahu khair manu'a. Manusia itu labil, idza massahu syarr jazua wa idza massahu khair manu'a. Emang kayak gitu, manusia itu lah labil. Terus recovery kelabilannya tuh kayak gimana? Ternyata recovery itu akan cepat dan bertahan kalau kita belajar yakin dan berpegang teguh kepada Allah. Cepat recovery-nya, teman-teman. Para sahabat Nabi itu, gimana pun mereka soleh, mereka tetap manusia, kadang emosional juga, tapi recovery-nya cepat. Contoh, Abu Bakar pernah sakit hati sama keluarganya, ada saudaranya yang memfitnah Aisyah. Dia nuduh Aisyah itu selingkuh. Sakit hati kan Abu Bakar? Akhirnya karena Abu Bakar sakit hati, Abu Bakar pun bersumpah. Abu Bakar posting juga, kata Abu Bakar, demi Allah, saya gak bakalan ngasih lagi pertolongan dan bantuan kepada orang itu selama-lamanya. Kenapa? Udah terlanjur sakit hati sama dia. Bersumpah Abu Bakar, gak akan nolongin dia lagi. Ternyata Allah komen di postingan itu. Apa komennya Allah? Janganlah seseorang yang diberikan kelebihan harta di antara kalian, surat An-Nur, bersumpah untuk tidak membantu saudaranya. Maafkanlah, berlapang dadalah. Tidak sukakah kalau kamu Allah mengampuni dosa-dosamu? Ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum? Akhirnya ketika Abu Bakar baca komen ini, astagfirullahaladzim, langsung Abu Bakar delete postingannya. Posting baru, mulai sekarang saya akan bantu dia 2 kali lipat. Allah langsung first like. Ya. Itu yang terjadi di dalam surat An-Nur. Kenapa Abu Bakar sedih? Karena beliau manusia. Kenapa Abu Bakar sakit hati? Karena beliau manusia. Sesoleh apapun tetap aja dia manusia. Cuma recovery-nya cepat. Kenapa? Karena berakadnya dengan Allah, bukan dengan makhluk. Kalau kita berakad dengan makhluk, susah recovery-nya. Tergantung orang itu. Kalau kita berakad dengan Allah, cepat recovery-nya. Karena Allah rahimun, rahmanun, karimun, jawadun. Allah itu maha baik. Misalnya, kita marah sama orang lain, terus kita maafin dia, apa akad dengan Allah? Nanti Allah maafin saya. Makin besar dosa orang yang kita maafin, makin besar dosa kita yang dimaafin sama Allah. Dosa apa yang paling besar yang dilakukan seseorang kepada kita? Tadi, ditikung. Ustaz, gak mudah Ustaz maafin yang kayak gitu-gitu. Ustaz, saya tuh udah berusaha ya selama 5 tahun. Di tahun kelima ternyata gagal gara-gara dia. Padahal dia datangnya cuma beberapa bulan terakhir. Kenapa bisa nikung? Dia teman curhat kita. Kita curhat ke dia, ternyata dia dapat info dari kita, dia jalan duluan. Kan sakit banget tuh. Makin sakit, makin berat, makin besar dosa yang kita maafin dari orang lain, berarti makin besar dosa kita yang dimaafin sama Allah. Minimal 10 kali lipat. Itu akadnya, sehingga jadi ada motivasi untuk memaafkan orang. Ya udah deh, saya maafin, biar Allah maafin saya. Emangnya kita gak punya dosa? Kalau kita mau ngitung dosa kita, gak usah jauh-jauh, dosa sholat aja kita udah banyak tuh. Kita udah ninggalin sholat sejak kita balik, usia 12 tahun. Kan kita dulu sering ngerasa 12 tahun tuh masih anak kecil ya. Sehingga sholat suka belang-belantong gitu, gak rapi. Kadang sholat, kadang gak. Yang rajin cuma sholat maghrib doang ya. Isya subuh udah kelewat. Terus pas sudah ABG dikit, usia 17 tahun, masih sholat, cuma sering menjamak. Subuh dijamak dengan duha, misalnya. Sholat juga subuh, tapi jamak. Dan itu istiqomah banget loh. Jadi dari bab sholat aja, kita udah bermasalah, udah banyak dosa nih. Gimana mau amal-amal yang lain? Berarti caranya gimana? Maafinlah kesalahan orang yang lain, supaya Allah maafin kesalahan kita. Akadnya sama Allah, recovery-nya gampang. Saya pernah pas di Bandung, mobil ditabrak dari belakang, serempet. Akhirnya penyok dan agak rusak. Terus orangnya marah duluan, mungkin cara dia marah duluan biar ketahuan bahwa kita yang salah. Dia turun langsung marah-marah, saya bilang tenang aja, jangan marah-marah, kita selesaikan baik-baik. Akhirnya dia agak down dikit, agak nyaman dikit, ngobrol, tapi tetap aja keras, gak mau. Dan pas di ini dia nunjukin kartu bahwa dia anggota. Nah, karena dia anggota nggak mau ribut, ya udahlah, saya ganti rugi 2 juta. Pas sudah ganti rugi 2 juta, dia pergi, saya berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ya Allah, saya dapat musibah nih. Beri dong ganti yang lebih baik darinya. Tinggal minta aja sama Allah kan. Akhirnya yang tadi kita udah kayak ngerasa sedih banget gara-gara kita udah mobilnya rusak, harus bayar ganti rugi orang lain yang salah lagi tuh, karena dia mungkin pakai kekuasaannya daripada nanti rame dan makin besar, habisnya udahlah 2 juta. Tapi minta ke Allah gantinya 20 juta. Lebih baik dari yang kita berikan. Gak lama seminggu kemudian benar-benar Allah ganti 20 juta cash. Bukan sedekah, jangan selalu menerjemahkan keajaiban itu dalam bahasa sedekah. Bisa juga dapat usaha apa, jualan apa yang keuntungannya banyak. Kayak saya dulu di Mesir jualan bakso. Kalau ada acara-acara kayak gini nih, ini saya ngeliat teman-teman di Jepang kayak nostalgia lagi kondisi dulu di Mesir ya. Lagi ada acara mahasiswa Indonesia di sana, namanya PPMI gitu. Saya jualan bakso, tapi saya nggak bisa bikin bakso, teman yang jualan. Terus kita bilang, saya bilang, ya udah kita bagi hasil aja ya, bagi dua, kamu 30%, saya 70% gitu. Dia mau, alhamdulillah dia bikinin, terus saya ini jual. Terutama buat acara mahasiswa Malaysia. Kenapa? Karena menurut saya orang Malaysia nggak bisa ngebedain bakso yang enak sama yang enggak. Soalnya di Malaysia nggak terlalu banyak kan, kalau di Indonesia kan banyak tuh bakso. Akhirnya jual ke Malaysia, nggak terlalu enak juga mereka, wah enak pace, tak apa-apa gitu ya. Udah jualan, kalau orangnya enakan, enakan. Orangnya nyaman gitu, saya kasih baksonya banyak. Kalau orangnya mukanya agak-agak kurang nyaman, kasih aja 2 lah. Gak usah banyak-banyak datang. Pace, mau bakso? Oh ya, kasih 10. Datang lagi, diam-diam mau apa? Bakso, kasih 2. Pas, kok beda? Beda banget. Wajahnya beda gitu. Kalau yang datang mace-mace, 15 lah gitu ya. 15 mace, 15 mah. Untung gak? Untung tetap alhamdulillah. Jadi kenapa? Karena kita berakadnya ke Allah. Kalau hilang sesuatu, Allah yang ganti. Saya pernah mau acara sholat tahajud malam-malam. Acaranya jam 2 malam, saya baru bangun jam 2. Telat kan? Akhirnya panik. Nyamber HP, jatuh. Pecah layar depannya. Udah gak bisa kepake. Itu HP sekitar harga 2 juta lah. Jatuh langsung, ya Allah beri saya ganti yang lebih baik. Dan ini juga jatuh bukan apa-apa ya, karena pengen tahajud, pakai diomongin lagi. Terus berangkat nih, pulang-pulang jam 10 pagi Allah ganti dengan waktu itu baru keluar tuh Note 5, harganya 10 juta, diganti cash. Kadang Allah gak gantinya dalam bentuk fisik, dalam bentuk nominal, dalam bentuk sesuatu yang materi, tapi diganti dengan yang lain, kebahagiaan. Mungkin kita kehilangan sesuatu, hilang motor, tapi dapat jodoh, mau mana? Pilih yang mana? Jadian nih, gara-gara nikmat hilangnya motor. Pas ketahuan kita gak punya motor, putus lagi. Belajar berakad sama Allah teman-teman, itu rahasia kalau kita pengen. Karena Allah itu gak pernah, pertama ingkar janji itu gak pernah. Innallaha la yukhliful mi'ad, gak pernah ingkar janji. Kedua, Allah itu gak pernah misalnya, maaf ya lagi sibuk, gak ada tuh. Kita WA Allah terus gak dirit, itu gak ada ceritanya. Contreng dua sih, cuman gak biru-biru, gak dirit lama gitu. Allah ngapain sih online berkali tapi yang saya emang gak dirit misalnya. Itu manusia banget, Allah gak kayak gitu. Kita baru nulis, ngirim, Allah langsung typing. Bukan cuma dirit, langsung bales. Gak mungkin Allah tuh ngebiarin kita minta terus gak dibayar, gak dibales lama, gak mungkin. Dan gak mungkin juga Allah misalnya habis pulsa, habis kuota, itu gak ada. Ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kayaknya paling nyaman berakad itu sama Allah. Cuman kita harus ngerti cara Allah bermuamalah dengan kita. Tidak selalu materi, karena buat Allah materi itu gak berharga banget. Kalau seandainya berharga, pasti Allah ngasih semua kita kekayaan. Tapi ternyata orang soleh gak semuanya kaya. Tapi orang soleh itu rata-rata, bukan rata-rata, semuanya bahagia. Makanya tadi subuh saya cerita ada teman misalnya, baru hijrah, dia bilang gini, Ustadz, kenapa ya sejak hijrah hidup saya agak-agak kayak rezekinya jadi seret gitu, jadi susah. Gimana ceritanya? Iya, saya udah dulu mah lancar, sekarang malah jadi susah. Saya bilang, enggak, karena buktinya kamu hijrah juga karena kebanyakan hutang kan. Berarti selama ini sebelum hijrah, enggak lancar rezekinya, yang lancar hutangnya. Setelah hijrah, Allah permudah untuk membayar hutang itu. Bukan rezekinya seret, tapi rezekinya dibagi. Sebagian dipakai, sebagian untuk bayar hutang. Allah udah kasih solusi. Gak mungkin lah Allah ngecewain kita yang berhijrah karena Allah. Itu gak mungkin. Jangankan Allah nih, Nabi Muhammad aja gak pernah membiarkan ada yang datang ke beliau ditolak dalam keadaan gak dikasih apa-apa. Itu gak ada. Semua yang datang ke Nabi meminta sesuatu, pasti pulangnya membawa sesuatu. Apa aja. Pernah Nabi lagi jalan pakai baju baru gitu, baru dikasih sama Raja Khurasan, kasih baju. Bajunya warna merah, bukan gamis ya, baju biasa, warna merah, dipakai sama Nabi. Terus dilihat sama orang miskin, sahabat, ngomongnya, Muhammad, itu baju bagus juga ya, gitu. Nabi pas diomongin kayak gitu, Nabi tanya, kenapa mau, gitu. Mau, dibuka sama Nabi, Nabi pulang gak pakai. Dan Nabi juga kalau pulang gak pakai baju masih keren ya, six pack gitu. Kita gak pakai baju zero pack kan agak-agak gimana gitu kan ya. Kan perut Nabi itu six pack kata sahabat, seperti batu yang tersusun kan. Itu karena mungkin beliau bukan nge-gym sih, sering naik kuda. Itu kan kayak orang bisa seluruh tubuhnya tuh gerak, akhirnya bagus badan Rasulullah. Nabi gak pernah mau ngecewain orangnya. Terus Nabi jalan pakai shawl, shawlnya shawl baru gitu. Untungnya gak pakai kupluk baru ya, pakai shawl doang gitu. Datang orang Badui ditarik shawlnya, dilepas sama Nabi dikasih. Ada yang datang ke Nabi, ke Aisyah misalnya, Aisyah tuh cuma punya 3 butir korma, dari pagi belum makan. Untuk sahur aja gak dimakan karena pengen dipakai untuk buka puasa, puasa hari itu. Datang satu orang ibu dengan 2 anaknya, karena lapar bilang, Aisyah saya belum makan dari pagi. Aisyah langsung ngambil ngasih. Jadi gak makan sahur, gak berbuka puasa. Kenapa? Karena sifat Nabi itu tidak ada yang datang kepada beliau pulang dalam keadaan tangan kosong. Itu gak ada. Nabi aja kayak gitu, apalagi Tuhannya Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa, itu gak ada. Kalau dia kecewa, berarti dia gak ngerti cara berakad sama Allah. Dia salah faham dengan cara-cara Allah. Kalau dia ngerti Allah, gak bakalan kecewa. Dia tahu banget Allah maha baik. Allah yang selama ini nolongin saya. Allah yang menyelamatkan saya. Alam yajidika yatiman fa'awa. Wawajadaka dolan fahada. Wawajadaka a'ilan fa'agna. Dan Allah itu tergantung prasangka hambanya kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik, Allah akan ngasih apa yang kita persangkakan. 10 kali lipat lebih baik. Kalau kita berprasangka buruk, maka Allah seperti yang kita prasangkakan. Jadi tergantung kita nih, mau gimana? Mau dapat nikmat? Ya udah, Allah Maha pemberi nikmat. Mau dapat jodoh? Allah Maha menciptakan segala sesuatu berpasangan. Gak mungkin saya dibiarkan sendiri. Masa kita kalah sama Julaibib? Budak yang bahkan tidak bernilai di mata orang-orang Quraisy, dia nikahnya sama seorang putri raja. Ini kayak dongeng gitu kan. Kenapa? Karena Julaibib gak pernah berputus asa kepada Allah, gak pernah suuzon sama Allah. Datengin ditolak, datang lagi ditolak. Kadang kita kayak gitu banget hidup. Datang udah 3 kali ditolak, akhirnya putus asa, udah pakai selebaran taruh di pintu-pintu rumah. Mau gak nikah sama saya? Siapa yang mau tolong hubungin nomor telepon ini. Kalau gak mau jangan dibales, udah. Ternyata dari 100 selebaran gak ada yang nyangkut, karena kita naruhnya di rumah kontrakan yang belum ditempatin. Wah, ini maksudnya husnuzon sama Allah, jangan suuzon. Begitu kita husnuzon sama Allah, baru berbaik sangka. Kadang-kadang kita baru membatin, Allah udah kabulkan. Di Bandung tuh banyak tuh kejadian kayak gitu. Hal-hal yang menurut saya dulunya terjadi di zaman para ulama, sekarang terjadi di zaman kita. Kok bisa ya? Mirip dengan kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang datang ke Basroh gara-gara ada yang beristighfar kan di Basroh. Itu terjadi loh di Bandung dengan saya. Suatu hari saya datang ke masjid markasnya pemuda hijrah, Masjid Al-Latif di Bandung. Ada rapat gitu, kita sering rapat. Terus karena macet, saya gak mau naik kendaraan sendiri, pesan ojek online, berangkat dari pagi sampai sore. Di masjid itu saya sholat zuhur dan asar ngimamin, karena lagi ada saya di situ, ya udah sekalian ngimamin. Pas sudah selesai asar, udah beres semua rapat, saya order lagi, ada yang ngambil ojek online, jalan. Di tengah jalan orangnya ngobrol, Mas suka sholat di masjid itu juga? Saya bilang ya sesekali. Saya bilang iya, masjid itu ramai sekarang, anak-anak mudanya luar biasa itu masjid. Saya juga suka sholat di situ, kata dia. Itu ada tuh imam muda, siapa namanya di situ teh? Muzammil, ya Muzammil tuh suaranya bagus ya. Ya alhamdulillah. Mas suka suka ikut talim juga di situ. Kadang-kadang saya bilang. Oh iya hebat itu talimnya rame banget tuh. Ada juga tuh ustadz siapa gitu yang suaranya kayak cewek kata dia. Saya mulai nih, oh nyari masalah nih tuh. Tapi saya senang dengar boosternya YouTube segala macam, gurunya Muzammil, siapa ya namanya? Siapa? Hanan? Iya Hanan gitu, itu luar biasa. Mas suka dengar ceramahnya juga? Suka. Dan saya gak bohong kan, karena emang saya kadang-kadang dengerin booster, one minute booster itu juga kayak dapat hidayah. Dapat hidayah dari diri sendiri. Saya dengar, Masya Allah nih Ustadz enak juga ya ceramahnya. Saya kayak dapat hidayah dari ceramah diri sendiri. Kayak misalnya ceramah tentang diri, nge-reject Allah. Allah manggil, reject. Sehari 5 kali kita nge-reject Allah, tapi Allah gak pundung. Kita baru mungkin ngerasa kayak belum dikabulkan doa aja, udah pundung visabilillah. Kan banyak yang pundung visabilillah. Pundung di jalan Allah kan banyak tuh. Allah gak pernah pundung, itu bikin saya, iya Allah sering kita reject tapi gak pundung. Datang lagi besok, datang lagi lusa, datang lagi. Bertahun-tahun Allah manggil kita, seringnya kita reject. Rejectnya itu kasar lagi tuh. Kok udah azan aja sih, kan kasar banget ya rejectnya. Nah itu saya bikin, oh Masya Allah nih ceramahnya luar biasa, dapat hidayah. Saya juga senang dengar ceramahnya, saya bilang, iya. Mas di situ jadi jamaah atau orang PKM juga? Ya ngurus masjid juga sedikit-sedikit. Dia mulai curiga gitu, ngelihat ke belakang dikit-dikit. Mas tadi yang imam sholat zuhur ya? Ya saya bilang. Asar juga? Ya. Mas ini namanya siapa gitu? Saya bilang Hanan. Hanan yang mana nih? Mulai oleng dia tuh. Hanan Ataki langsung wah gitu. Berhenti, rame, heboh di perempatan jalan, coba semua orang ngelihat ke arah kita. Hanan Ataki, Masya Allah gitu, dia langsung berhenti. Emang lampu merah sih, bukan gara-gara itu. Berhenti. Langsung berhenti terus ngelihat, dia ngomong, Masya Allah, saya selama ini tuh sering berdoa, ya Allah kalau ikut talim, saya pengen banget ketemu ustadz itu, tapi jangan ditaklim yang berdua gitu, gimana caranya, istighfar, salawat, ternyata Allah kabulkan sebulan doang loh, dia kayak gitu, sebulan kemudian Allah kabulkan, saya order ojek online, dia ngambil, akhirnya kita satu ojek berdua, ngobrol sepanjang jalan, sampai ke rumah tuh heboh, di rumah dia minta selfie, oh, sampai ke tetangga pada ngeliat ada apa sih, ramai gitu, heboh gitu kan, Masya Allah ternyata dia berdoa dengan istighfar dan salawat. Allah kabulkan, bukan saya yang soleh, dia yang soleh, makanya doanya dikabulkan.